yang pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu artikel yang ditulis di website jaringan Islam Liberal yang berjudul Doktrin-doktrin yang kurang perlu dalam Islam. Artikel ini ditulis oleh seorang kandidat doktor di bidang studi Islam di Harvard University yang sebenarnya bukan hal yang terlalu baru, tapi saya kira perlu untuk kita bahas satu persatu karena masalah ini sudah menyangkut masalah yang sangat mendasar dalam Islam. Majalah Jasra edisi yang minggu yang lalu juga memuat satu seorang tokoh liberal di Indonesia yang baru menyelesaikan disertasinya di UIN Jakarta yang membahas tentang katanya ayat-ayat radikalisme di dalam Al-Qur'an, dan disertasi itu menimbulkan perpecahan di antara penguji, salah seorang pengujinya Profesor Dr. Salman Harun tidak mau meluluskan disertasi itu, tapi sebagian besar penguji yang lain seperti Profesor Azumadi Azra meluluskan disertasi. Saya masih mencoba untuk mencari disertasinya karena ini hal yang baru di dalam tradisi keilmuan di dalam perguruan tinggi Islam, yaitu mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang dianggap maknanya brutalisme, begitu juga hadis-hadis Rasulullah. Dan beberapa dosen sudah menceritakan memang sekarang seperti ngetren saja memaknai Al-Quran dengan makna yang belum pernah dipahami oleh umat Islam sebelumnya. Alhamdulillah, ada beberapa yang dikatakan dalam artikel ini doktrin-doktrin yang kurang perlu dalam Islam. Jadi doktrin-doktrin ini kan harus dibuang dari Islam. Penulisnya saya kira kita sudah kenal, saudara Ulil Absar Abdallah, kandidat doktor di Harvard University. Jadi ini memang yang menulis bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang pintar, mereka calon-calon doktor dalam bidang agama. Dan tak lama lagi mereka akan pulang ke Indonesia ini, akan menduduki posisi-posisi penting di dalam masyarakat Islam, terutama dalam lembaga-lembaga keislaman. Kita bahas saja satu persatu karena waktunya tidak panjang. Pertama, menurut dia, salah satu doktrin yang harus dibuang dari Islam, doktrin yang kurang perlu dalam Islam, satu adalah doktrin bahwa Nabi tidak bisa berbuat salah. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum, para Nabi itu maksum, itu menurut dia doktrin yang harus dibuang, doktrin yang tidak perlu. Ya, saya katakan di sini, menurut saya doktrin ini sama sekali tak berkaitan dengan inti dan esensi ajaran Islam, dan karena itu kurang perlu. Jadi jika doktrin ini dihilangkan, Islam tidak menjadi kurang nilainya sebagai sebuah agama. Mengatakan bahwa manusia apapun namanya, entah nabi, rasul, imam dalam Syiah, paus dalam Katolik, sebagai infallible, tidak bisa berbuat salah, jelas tak masuk akal. Saya kira kita sebagai umat Islam hampir tidak pernah mendengar ada orang yang berani berkata seperti ini. Karena bagi kita sifat para nabi yang wajib kita imani, termasuk dalam rukun iman, adalah siddiq, amanah, tabligh, fathonah. Para nabi itu jujur, para nabi itu cerdas, para nabi itu amanah. Nah, kalau sudah ada kemungkinan bahwa nabi itu salah dalam menyampaikan ajarannya, ajaran agama, maka sebenarnya sudah hilang keimanannya kepada nabi itu. Jelas dalam Al-Quran disebutkan wama yaqtitu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali dari bukan dari hawa nafsunya, tapi yang diucapkan adalah wahyu dari Allah. Oleh karena itu tidak pernah umat Islam meragukan ucapan Nabi Muhammad SAW, apabila ucapan itu sudah pasti dari Rasulullah, maka orang yang meragukannya, kalau di zaman Umar bin Khattab dulu, beliau langsung dibunuh orang itu. Turunnya surat An-Nisa ayat 60, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Itu membenarkan tindakan Umar bin Khattab. Ada seorang yang waktu itu dua orang yang bersengketa dalam masalah hukum, satu orang Yahudi dan satu orang munafik. Kemudian ketika mereka menghadap pada Rasulullah, diputuskanlah yang benar itu orang Yahudi. Kemudian ketika menghadap pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diputus juga yang benar tetap saja sama dengan keputusan Rasulullah. Tapi yang ketiga, kemudian mereka enggak, si orang munafik ini tidak puas, dia menghadap lagi pada Sayyidina Umar. Oleh Sayyidina Umar kemudian ditanya, sudah menghadap kemana saja? Sudah menghadap Rasulullah, sudah menghadap Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidak pandang-pandang, langsung mengambil pedang dan orang itu dibunuh. Kemudian dijelaskan dalam ayat bahwa dia sebenarnya tidak beriman, karena sudah mempermainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahimakumullah, ini adalah doktrin yang pokok dalam Islam. Ya. Kalau seorang sudah ragu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum bebas dari kesalahan, itu sudah terbuka banyak kemungkinan. Ya, dia sudah tidak lagi meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terjaga dari kesalahan. Dan itu bukan berarti tidak tawadhu. Kata menurut penulis ini, kalau kita yakin Nabi kita Muhammad SAW itu maksum, itu katanya beragama yang tidak tawadhu. Yang kedua, doktrin yang harus dibuang lagi, bahwa doktrin bahwa sumber hukum hanya terbatas pada empat, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Doktrin ini menjadi hallmark dari sekte Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana sepanjang sejarah. Doktrin ini sebetulnya kurang perlu dan menjadi alat ortodoksi Islam untuk mempertahankan status quo. Sumber hukum jelas tidak bisa dibatasi dalam empat sumber itu. Islam tidak berkurang nilainya sebagai agama jika doktrin itu dihilangkan. Ini juga tidak benar, ya, karena jelas di dalam Islam sumber hukum itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan ini seluruh umat Islam menerima, apalagi Al-Quran dan sunnah, ijma. Itu, ini katanya harus dibuang. Yang ketiga, doktrin yang harus dibuang lagi, doktrin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Doktrin ini jelas janggal dan sama sekali menggelikan. Setiap agama dengan caranya masing-masing memandang dirinya sebagai pamungkas dan Nabi atau Rasulnya sebagai pamungkas pula. Doktrin ini sama sekali kurang perlu. Apakah yang ditakutkan oleh umat Islam jika setelah Nabi Muhammad ada Nabi atau Rasul lagi? Ini bukan soal ditakutkan atau tidak ditakutkan, karena memang ini ajaran pokok dalam Islam. Ya, tidak pernah ada perbedaan dan Rasulullah sudah menegaskan seperti galbu nanti akan 30 pendusta dan 30 dajjal dan semuanya mengaku sebagai nabi. Ya, kulluhum kadzdzabun, mereka semua pendusta. Jadi ini juga salah satu doktrin pokok dalam Islam. Kalau ini dibuang, ya itu sama dengan membubarkan agama Islam. Karena setelah itu akan banyak orang yang harus disahkan sebagai nabi karena mengaku menerima wahyu, dan itu tidak ada di dalam Islam. Sehebat apapun seorang manusia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah beliau-beliau ini bermimpi untuk menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apakah ada orang yang lebih hebat di dunia ini selain para ulama ar-rasyidin? Ya, kalau orang kemudian mengaku dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ini tidak benar. Seolah-olah doktrin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman itu doktrin yang kurang perlu dalam Islam. Kemudian yang keempat, doktrin yang harus dibuang lagi, kata calon doktor dari Harvard ini, doktrin bahwa sebuah agama mengoreksi atau bahkan menghapuskan agama sebelumnya. Ini adalah yang disebut doktrin supersesionisme. Doktrin ini tertanam kuat dalam psike dan mindset umat Islam. Doktrin ini tak lain adalah sebuah cerminan keangkuhan sebuah agama. Jadi kalau agama Islam misalnya mengatakan bahwa agama Islam ini mengoreksi agama-agama sebelumnya, ya, bahkan menghapuskan agama sebelumnya, maka itu dikatakan sebuah keangkuhan, agama yang sombong, agama yang jahat, ya. Ini bukan hal baru sebenarnya, memang sekarang banyak sekali buku-buku yang beredar di kita juga sudah diterjemahkan. Seperti saya bawa sebuah buku ini judulnya Is Religion Killing Us? Ya, apakah agama membunuh kami? Kekerasan, violence in the Bible and the Quran, kekerasan dalam Bible dan Quran. Ada lagi buku yang terkenal Charles Kimball, When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Nah, sekarang ini buku juga sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukunya Kimball, When Religion Becomes Evil juga sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi memang kita sedang digerondong sebagai pemeluk agama sekarang ini, bahwa kalau kita meyakini agama kita mengoreksi agama lain atau agama benar sendiri, maka kita dikatakan sebagai agama jahat, sebagai orang-orang yang meluk agama jahat, evil religion. Ada satu penelitian belum lama ini dari Litbang Departemen Agama tentang kriteria dai-dai ideal. Yang sekarang disebut dai-dai ideal itu dai yang punya nilai multikulturalisme. Salah satu kriteria dari dai multikulturalisme yang diteliti itu para dai itu harus memiliki nilai-nilai toleran. Salah satunya misalnya harus mengakui di samping Islam ada agama samawi yang lain. Dai itu harus mau menerima perkawinan beda agama. Dai itu harus mau mendoakan keselamatan terhadap orang yang berbeda agama. Ya, dai itu juga harus merelakan anaknya diajar oleh orang berbeda agama. Harus senang berteman dengan orang beda agama. Jadi banyak kriteria yang disebut dai multikulturalisme itu, ya, itu yang dianggap sebagai dai ideal masa depan. Ya, seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya para dai yang diteliti dari berbagai organisasi Islam itu ternyata belum memenuhi standar multikulturalisme. Jadi harus di training terus-menerus supaya mengikuti cara beragama yang multikultur tadi, termasuk yang disebut sebagai harus mengurus doktrin-doktrin yang kurang perlu dalam Islam. Ada seorang sufi yang terkenal, sangat kontroversial, sering diklaim dia sebagai tokoh pluralis padahal sebetulnya tidak, namanya Ibnu Arabi. Dia mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW itu laksana matahari yang bersinar kemudian menenggelamkan bintang-bintang yang ada. Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai nabi yang baru, maka dia menggantikan, ya, menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu yang di dalam tulisan ini dikatakan doktrin itu angkuh, ya, sombong. Padahal itu tidak demikian, karena memang Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau adalah nabi terakhir. Ya, ada beberapa syariat nabi sebelumnya yang tetap disahkan, seperti yang kita jalankan dalam ibadah haji, khitan dan lain-lain. Syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada yang kemudian syariat nabi sebelumnya tidak digunakan lagi, ya. Ya, seperti misalnya tentang binatang yang diharamkan. Kalau harus mengikuti ajaran Taurat itu sangat berat, ya. Burung unta haram, unta haram dan sebagainya. Kalau orang kena najis harus dibuang, kalau tungku kena najis harus dipecahkan. Ya, beberapa hukum zina harus dibakar hidup-hidup misalnya. Itu banyak yang kemudian tidak digunakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai syariat yang baru. Dan itu bukan satu bentuk keangkuhan. Kemudian yang lain, yang kelima tadi, yang keenam, doktrin yang harus dihapus dari Islam yang kurang perlu, doktrin bahwa mereka yang tidak mengikuti jalan Islam atau agama orang bersangkutan adalah kafir. Ya. Jadi kalau orang tidak mengikuti Islam, artinya kafir. Nah itu termasuk katanya doktrin yang harus dihapus. Ya, tidak boleh mengatakan kafir. Sekarang beberapa dosen usuluddin saya lihat menulis artikel-artikel yang mengatakan bahwa antara Muslim, ya, Yahudi, Kristen dan semua agama yang lain adalah saudara seiman. Ya, saudara seiman. Jadi tidak boleh mengatakan kafir ya, kepada yang lain karena itu satu bentuk keangkuhan. Ya. Dikatakan di sini doktrin ini sekali lagi cerminan dari arogansi sebuah agama tertentu. Sudah jelas bahwa jalan keselamatan adalah banyak sekali. Ya, jadi ini sangat tidak benar. Kata-kata seperti pernah kita bahas, kata-kata kafir di dalam Islam itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau orang Islam harus membuang istilah kafir, ya harus membuang Al-Qur'an. Kan dalam Al-Qur'an ada qul ya ayyuhal kafirun, ada surat Al-Kafirun. Untuk siapa surat itu? Katakan, ya, hei orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya, wala antum a'biduna ma a'budu, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma a'budu, wala antum a'biduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini berlangsung sepanjang zaman. Jadi istilah kafir itu bukan satu bentuk cerminan arogansi ya, yang harus dibuat. Ya. Kalau istilah kafir harus dibuat banyak sekali. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ya, dalam surat Al-Bayyinah, dalam surat Al-Baqarah hampir selalu ada istilah kafir. Masa istilah kafir harus dibuat? Ada lagi satu buku yang diterbitkan oleh Universitas Paramadina menyebutkan bahwa istilah kafir itu bukan lagi bukan Paramadina yang satu kampus di Malang ya, kampus saya sendiri itu satu buku itu mengatakan bahwa kafir itu artinya bukan non muslim tapi penindas, sedangkan mukmin adalah yang membebaskan orang dari penindasan. Nah, kalau definisi baru ini dipakai, maka ya Karl Marx itu bisa dikatakan orang mukmin, meskipun dia tidak beragama Islam. Nah, ini itu yang disebut sebagai the Islamization of language. Jadi pemurtadan bahasa, the Islamisasi bahasa. Jadi istilah-istilah tertentu yang sebetulnya sudah baku dalam Islam, ya, itu sekarang ingin dihapuskan. Padahal kita mengatakan orang kafir itu bukan berarti harus disakiti. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti orang zimmi, maka sama dengan menyakiti aku. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup di negeri Islam. Ya, dan Rasulullah berpesan mereka harus diperlakukan dengan baik. Ya, siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Meskipun mereka tetap disebut sebagai kafir. Karena di dalam Islam orang yang berbeda agama tidak boleh disakiti. Bahkan Islam adalah agama yang dari awal menyadarkan akan adanya perbedaan agama itu. Misalnya kalau ada seorang anak yang masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, maka si anak tetap wajib menghormati orang tuanya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana bertetangga dengan orang kafir, ya, dan beliau menghormati tetangganya, wajib dihormati juga. Jadi tidak berarti kalau kafir dalam istilah barat abad pertengahan dulu disebut dengan heresy atau heretic itu harus dibunuh. Ya, ini konsep yang tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya, sebutan orang kafir itu memang jelas. Artinya ya kalau paling tidak kalau gampangnya sekarang ini kalau nanti meninggal ya orang itu kafir, kuburannya tidak di tempat orang Islam. Kemudian yang ketujuh, doktrin yang harus dibuang juga adalah doktrin yang menyatakan adanya al-firqah an-najiyah, ya, sekte yang diselamatkan. Kelompok yang menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah memandang dirinya sebagai satu-satunya kelompok dalam Islam yang masuk surga. Ya memang hadisnya seperti itu, bahwa kelompok yang selamat dalam Islam itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Jadi, nah siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Ya tentu sesuai dengan apa yang digambarkan dalam banyak hadis Rasulullah. Kemudian doktrin lain ya, yang harus dibuang menurut artikel ini, bahwa Islam bisa menjawab semua masalah. Doktrin ini jelas hanya retorika belaka, sebab pada kenyataannya tidak demikian. Solusi Islam atau Islam jika pun ada juga tidak mesti sukses dan berhasil. Sebagaimana solusi-solusi sekuler, solusi Islam juga bisa gagal, seperti terbukti dalam banyak kasus. Jadi bahwa Islam itu bisa menjawab semua masalah, nah itu kata penulis ini, itu doktrin yang harus dibuang juga, doktrin yang tidak perlu. Nah ini juga gak benar, karena bagaimanapun sebagai umat Islam kita yakin Islam itu solusi. Bahwa kemudian solusi Islam itu tidak tepat, apakah itu karena solusinya atau karena memang Islam tidak diterapkan? Ya, sebab janji, salah satu janji Rasulullah misalnya, idza azamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Ya. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'aynil. Jadi kata Rasulullah, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, dunia, maka akan dicabut dari mereka kehebatan Islam, muzihat minha hebatul Islam. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hurimah barokatul wahyi, diharamkan atas umat Islam itu keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah saling mencaci satu sama lain, maka kata Rasulullah, jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Jadi adik Nabi Muhammad, tidaklah benar bahwa sebagai satu keyakinan kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul dalam semua aspek kehidupan, karena kita yakin itu adalah jalan yang baik sebagai solusi dalam kehidupan. Ya, mulai dari kita masuk kamar mandi, makan, bekerja, ya, berkeluarga, berdagang, memimpin negara dan sebagainya, ada contoh dari Rasulullah. Dan itu lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebetulnya ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, dan itu merupakan solusi dari seluruh aspek kehidupan, karena Rasulullah itu uswah hasanahnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kalau kemudian kita meyakini bahwa Islam itu menjawab semua masalah, itu bukan berarti bentuk arogansi, ya, bukan berarti kita sombong merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Dan ini sebetulnya saya menganggap, meskipun ditulis oleh seorang kandidat doktor di Harvard, ya, menurut saya ini bukan sesuatu yang cerdas. Saya ikut mendorong dia dulu untuk melanjutkan kuliah lagi, tapi saya pikir, saya berharap mudah-mudahan setelah kuliah ya, adalah tulisan-tulisan yang lebih bermutu, ya. Tapi kalau tulisan-tulisan seperti ini dikatakan ya orang Islam tidak tawadu kalau meyakini agamanya sendiri yang benar, meyakini Islam sebagai solusi terhadap semua masalah, meyakini bahwa Rasulullah SAW itu maksud terjaga dari kesalahan dan sebagainya, itu dikatakan sombong, angkuh, ya, dan harus melepaskan dari semua doktrin pokok dalam ajaran Islam itu. Sebenarnya tulisan ini pun juga satu bentuk kesombongan, ya, karena merasa dia sudah tawadu. Kalau betul-betul tawadu, itu nggak usah mengoreksi orang lain. Ya. Jadi ini sebetulnya self-defeating argument, ya, definisi apa namanya, argumentasi yang membunuh dirinya sendiri. Kalau orang mau tawadu benar, ya, itu nggak usah nulis, nggak usah ngomong, diam aja. Nah itu baru definisinya, dia nggak nyalahkan orang lain. Dan begitu dia mengatakan Anda tidak tawadu, Anda tidak begini, Anda begini, berarti dia yang tawadu sendiri. Nah kalau sudah merasa seperti itu juga satu bentuk keangkuhan juga, satu bentuk kesombongan. Jadi tidak benar kalau kemudian misalnya seperti tulisan yang saya bagi itu, kalau Majelis Ulama Indonesia mengatakan aliran ini sesat, aliran ini menyimpang, itu bukan berarti satu keangkuhan, itu satu tanggung jawab. Karena setiap orang pasti dalam kehidupannya itu akan dihadapkan pada pilihan benar dan salah, baik dan buruk, suka atau tidak suka. Hanya nanti yang dia sebut baik beda dengan kita, itu saja. Tapi setiap orang tidak mungkin, dia tidak mungkin. Kita bekerja mesti ada peraturan mana yang perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ya, kita mengajar pada anak kita juga kita tunjukkan mana yang baik, mana tidak baik. Nah, yang menurut kita baik adalah yang berdasar wahyu, berdasar apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang lain mengatakan itu tidak baik berdasarkan pendapat dia. Jadi bukan orang mengatakan yang lain salah, dia benar itu kemudian sombong, tidak. Karena setiap kelompok, setiap individu pasti punya kriteria kebenaran masing-masing. Termasuk yang menulis artikel ini pun juga seperti itu. Hanya kriteria dia mungkin beda dengan kriteria kita, jelas tidak benar. Ya, kalau dikatakan kita yakin dengan agama kita, kita dikatakan sombong, angkuh. Karena setiap agama, setiap kelompok pasti meyakini apa yang ada dalam dirinya itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu tidak berarti satu bentuk kesombongan, ya, satu bentuk keangkuhan, atau satu sumber konflik dalam kehidupan masyarakat. Dari dulu umat manusia selalu memiliki prinsip yang berbeda, dan kita berbeda-beda, tetapi mengakui kita hidup dalam masyarakat yang saling menghormati keyakinan satu dengan yang lain. Baik-baik sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, ya, waktunya sudah habis. Kemudian ada manfaatnya kita bersama. Tantangan yang kita hadapi di zaman modern ini justru datang dari orang-orang yang belajar agama, orang-orang pintar yang merusak ajaran-ajaran pokok dalam Islam itu sendiri. Bila topik berita yang salah.